Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون كم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita taufik untuk kita melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-8. Pada pembahasan Al-Arba'in An-Nawawiyah yang sebenarnya kajian ini adalah kelanjutan dari kajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas, Pangkalan Balai, Banyuasin, Sumatera Selatan, yang sempat terhenti dikarenakan pandemi dan wabah yang mengharuskan bagi kita untuk mengurangi aktivitas kajian di kota-kota, termasuk diantaranya adalah Pangkalan Balai. Maka dari itu, berdiam diri di rumah bukan berarti kita tidak belajar, kita tidak bisa kajian, akan tetapi kita bisa menggunakan sarana yang memudahkan bagi kita, yang atau yang dapat bagi kita untuk kita gunakan, melanjutkan kajian-kajian yang ada. Walhamdulillah, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memudahkan bagi kita segala urusan yang ada pada kehidupan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu Al-Hadithu Thamin, Al-Hadith yang ke-8, yakni sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan juga Muslim rahimahumullah, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintah, yakni yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mau bersyahadat dengan Allah ilaha illallah. Bersyahadat bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadur Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Lalu mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Apabila mereka melakukan hal tersebut, yakni bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, lalu kemudian mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, apabila mereka melakukan hal itu, maka mereka terjaga dariku harta mereka dan juga darah mereka. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hakul Islam. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan hakul Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka adalah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa pertemuan yang lalu telah kita jelaskan secara singkat, yakni beberapa poin yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk memerangi manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang kafir. Nah, apa tujuannya? Yakni agar mereka bersyahadah. Yakni agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besar, di antara tujuan al-jihad fi sabilillah, memerangi orang-orang kafir di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Naam. Dikarenakan Islam adalah agama yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya. Dan tidak diragukan lagi bahwa agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Maka barang siapa yang mencari selain agama Islam sebagai agamanya, sebagai pedoman dalam hidupnya, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menerimanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa yang berupaya mencari selain agama Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menerima darinya. Naam. Sehingga tidak ada agama yang benar, tidak ada agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali agama Islam. Yaitu agama yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan segala perkara tentang kehidupan umat manusia ini dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antara tauhid dan juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dua poin ini tidak bisa dilepaskan. Dua poin ini atau dua hal ini tidak bisa gugur salah satunya. Harus kedua-duanya ada dalam sebuah ibadah seorang hamba. Jika salah satunya tidak ada, apakah perkara tauhid tidak ada, ataukah yang kedua yaitu perkara al-mutaba'ah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada, maka ibadah yang dilakukan seorang hamba, persembahan seorang hamba kepada Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, jika tidak dibangun di atas dua asas ini, maka akan tertolak dari pelakunya. Kalimat yang pertama yaitu syahadatu alla ilaha illallah, kalimat ini mengandung makna al-ikhlas, yakni kewajiban seorang hamba untuk menyerahkan, mempersembahkan, memurnikan segala amalan ibadahnya yang dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kalimat yang kedua yaitu syahadatu anna Muhammadur Rasulullah. Ini merupakan perwujudan dari al-mutaba'ah. Yakni sikap berupaya untuk senantiasa mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dua kalimat ini terkandung di dalamnya, yang pertama al-ikhlas, yang kedua adalah al-mutaba'ah, yang dijadikan oleh para ulama dijadikan sebagai salah satu syarat diterimanya amalan ibadah yang dilakukan seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi seorang hamba untuk mengikhlaskan niatnya. Tidak hanya itu, dia pun juga harus menjalani ibadah yang dia lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penjelasan yang pertama secara garis besar atau secara global. Kemudian poin yang berikutnya yang penting untuk kita ketahui adalah setelah orang-orang kafir yang diperangi itu mau mengucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, kemudian mereka menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Dia melakukan syariat Islam yang lainnya. Di antaranya adalah as-shalah. Maka tidak cukup seorang hanya bersyahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah saja. Akan tetapi dia harus melakukan atau mengamalkan, melaksanakan amalan-amalan yang termasuk dari konsekuensi persaksian tersebut. Nah, di antara konsekuensi amalan sebagai bentuk persaksian dia kepada Allah dan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang terbesar, yang teragung setelah itu adalah as-shalah, yakni menegakkan sholat lima waktu. Nah, dia lakukan sholat lima waktu tersebut, dia jalani salat lima waktu itu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pada waktunya. Salat tersebut dilakukan tepat pada waktunya. Yang kedua, bersama jamaah kaum muslimin. Yakni ditunaikan secara berjamaah jika dia sebagai seorang lelaki, balig dan berakal. Sehat dan terlepas dari berbagai macam halangan yang bisa menghalangi dia berangkat ke masjid. Nah, dia harus tunaikan sholat itu dengan khusyuk, tuma'ninah. Ini yang dimaksud dengan iqamatus sholat. Dan telah kita jelaskan bagaimana seorang dituntut untuk khusyuk dan tuma'ninah dalam iqamatus sholat. Tidak dibenarkan ketika dia menjalani sholat, akan tetapi dia datangi sholat itu kusala, dengan malas-malasan. Dia datangi sholat itu tanpa ada keikhlasan, karena paksaan. Atau dia lakukan sholat tersebut asal-asalan, tidak sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kaifiyatan. Tata caranya tidak dibenarkan yang demikian. Maka sholat memiliki aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seorang yang menunaikannya atau yang menjalankannya. Barakallahu fikum. Maka dari itu, tidak dibenarkan seorang yang melakukan sholat dengan cara bermain-main. Karena yang demikian akan berakibat sholat tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sholat itu tidak diterima oleh Allah, maka sholat itu hanya sebatas sebagai dosa bagi dia. Semakin dia menjalankan sholat, semakin dia berdosa karena apa yang telah dia lakukan. Maka wajib bagi kita untuk mempelajari bagaimana kaifiatus sholat, kama amara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa fa'ala bihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka beberapa ulama tegas dalam permasalahan kewajiban melaksanakan sholat ini dan tidak boleh untuk ditinggalkan kecuali jika ya barakallahu fikum dia meninggalkan jamaah tersebut karena udzur-udzur syar'i, karena alasan-alasan yang dibenarkan. Nah, kewajiban menjalankan sholat disepakati oleh para ulama atas kewajibannya, dan vonis kafir bagi seorang yang mengingkari kewajibannya. Sekali lagi, para ulama sepakat akan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, dan mereka sepakat bahwa siapa saja yang mengingkari akan kewajiban sholat 5 waktu, maka dihukumi dengan hukum kafir, keluar dari keislamannya. Barakallahu fikum. Adapun mereka berselisih terkait dengan seorang yang tidak melaksanakan sholat disebabkan karena malas, atau ditinggalkan dengan sengaja, atau karena tersibukkan dari urusan dunianya, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah mereka dihukumi sebagai seorang yang kafir keluar dari keislamannya, ataukah mereka masih tergolong sebagai seorang muslim tapi telah terjatuh ke dalam dosa yang sangat besar. Nah, sebenarnya perbedaan pendapat dalam hal ini tidak harus menjadikan seorang untuk bermudah-mudahan di dalam meninggalkan sholat. Nah, dikarenakan seorang yang meninggalkan sholat, walaupun mereka tidak dihukumi sebagai seorang yang kafir, akan tetapi dia telah terjatuh dalam dosa yang sangat besar. Melebihi dari dosa berzina, melebihi dari dosa membunuh, melebihi dari dosa mencuri. Maka perkara sholat ini harus kita tekankan, harus kita tegaskan kepada orang-orang yang di bawah pembinaan kita, semisal istri-istri kita, ya, keluarga kita, putra dan putri kita. Jangan sampai mereka bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat. Nabi SAW memberikan pengajaran kepada kita, murru auladakum bisholati wa huwa sab'u sinin wadribuhum ya fil 'ashr wa huwa 'ashr sinin. Nah, perintahkanlah anak-anakmu salat ketika dia usianya 7 tahun dan pukullah mereka ketika tidak melaksanakan salat ketika mereka usia 10 tahun, yakni pukulan-pukulan yang tidak membahayakan fisik mereka. Pukulan ta'dib, pukulan pembinaan, pukulan pendidikan. Jadi tidak sampai merusakkan tulang mereka, tidak sampai merusak fisik mereka. Ini semua adalah bentuk tarbiyah, pendidikan untuk benar-benar menanamkan kepada mereka tentang pentingnya sholat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seingat saya ini yang terakhir ya kajian dan pembahasan kita di Masjid Al-Ikhlas Pangkalan Balai, dan kita lanjutkan poin yang berikutnya. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yu'tuz zakata dan menunaikan zakat. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, "Li'anna az-zakata qarinatus shalah fi kitabillahi 'azza wa jalla. Fala tudzkaru shalatu ghaliban illa wa tudzkaru ma'aha az-zakah." Dikarenakan zakat itu sendiri adalah qarinus shalah, yang senantiasa mengiringi salat. Di dalam kitabullah, di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebutkan as-shalah, ya, kebanyakannya, melainkan bersama penyebutan as-shalah itu pasti di situ disebutkan zakat. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan perintah untuk melakukan sholat, pasti di sana kebanyakannya apa? Disebutkan juga perintah untuk berzakat. Wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata. Demikian. Nah, was-shalatu ibadatun badaniyah, dan sholat merupakan ibadah anggota tubuh. Was-zakatu ibadatun maliyah, adapun zakat adalah ibadah yang sifatnya harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum." Dan di dalam harta-harta mereka, yakni harta-harta orang-orang yang kaya, harta-harta orang-orang yang mereka wajib untuk menunaikan zakat, di sana ada hak. Hak bagi orang-orang yang fakir dan miskin. Nah, fahiya haqqun wajibun fi malil muslimi lisaili wal mahrum. Dia merupakan hak wajib yang harus dikeluarkan dari harta seorang muslim bagi orang-orang yang miskin, yang membutuhkan. Walaisat tatawwu'an au tabarru'an, bukan harta yang sifatnya boleh-boleh saja untuk dikeluarkan dan boleh untuk apa? Ditahan. Ya, bukan. Atau asal-asalan yang penting mengeluarkan, tidak. Akan tetapi ada hitungan dan juga aturan-aturannya. Berapa yang harus dikeluarkan? Yaitu yang wajib dikeluarkan adalah dari 2,5% hartanya itu. Nah, dari harta yang telah masuk nisab dan telah sampai batas haulnya, dikeluarkan 2,5% darinya. Wajib, ini wajib dikeluarkan. Kalau dia tidak mengeluarkan harta ini, maka dia telah makan hak harta orang-orang yang menerimanya. Dia telah makan sesuatu yang haram. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan terkait dengan harta zakat, bagaimana dahulu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu benar-benar menekankan permasalahan zakat ini, dikarenakan di masa beliau radhiyallahu anhu terjadi kemurtadan besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Arab sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diangkat Abu Bakar sebagai khalifah, sebagai pengganti tampuk kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin umat ini. Di sana terjadi kemurtadan besar-besaran yang dilakukan oleh orang-orang Musailamah Al-Kadzdzab dan juga orang-orang pembangkang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya yang dahulu dikeluarkan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beranggapan bahwa sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam mereka terbebas dari zakat karena kewajiban zakat itu hanyalah ketika Nabi masih hidup. Ini anggapan mereka. Maka sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bangkit untuk menabuh gendrang, memerangi orang-orang yang menahan zakatnya. Dan ini sempat diragukan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, "Naam, kaifa tuqatilun nas? Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu shalah wa yu'tu zakah fa idza fa'alu dzalika 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam." bagaimana engkau akan memerangi wahai Abu Bakar umat manusia, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mengatakan, aku telah diperintah untuk memerangi umat manusia hingga mereka mau bersyahadat la ilaha illallah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ketika mereka sudah melakukan hal tersebut, mereka akan terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Nah, lalu sahabat Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah. Demi Allah, aku akan membunuh atau akan memerangi orang-orang yang membedakan antara kewajiban salat dan kewajiban mengeluarkan zakat. Wallahi lau mana'uni iqalan kanu yu'addu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala man'ihi. Wallah, demi Allah, kalau saja mereka menahan untuk mengeluarkannya dariku, satu ikat iqal, tali pengikat onta, yang dahulu mereka keluarkan semasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka tahan dikarenakan Rasulullah sudah meninggal, maka aku akan memerangi atas penahanannya dari seikat tali tersebut. Nah, jadi benar-benar Abu Bakar As-Siddiq yakin bahwa kewajiban zakat ini tetap ada walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada. Ini salah satu yang menunjukkan kekokohan ilmu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sahabat yang mulia, sebagai orang yang termulia setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu setelah itu sahabat Umar bin Khattab melihat bagaimana kekokohan sahabat Abu Bakar As-Siddiq untuk memerangi orang-orang yang menahan zakatnya. Lalu beliau menyatakan, "Naam, wallahi qad ra'aitullaha annahu qad syaraha sadra Abu Bakar lil qital fa'araftu annahu al-haq." Demi Allah, aku telah melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Abu Bakar As-Siddiq, dan aku yakin bahwasanya apa yang dilakukan olehnya adalah kebenaran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُ مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, yakni bersyahadah, kemudian menegakkan sholat dan menunaikan zakat, kata Nabi, maka mereka akan terjaga dariku harta darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Nah, ketika seorang telah berikrar syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kemudian ia juga menunaikan salat dan menunaikan kewajiban zakatnya, dalla ala annal jihad fil islami huwa lihadal gharad, menunjukkan bahwa pertempuran al-jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam adalah untuk tujuan ini. Ya. Li ajli ayyakuna ad-dinu kulluhu lillah. Agar agama Allah Subhanahu wa taala seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Agar agama Allah tegak di atas muka bumi. Naam. Wa tuqamas shalawatu tazakah, agar mereka juga menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ini di antara tujuan dari al-jihad. Fa idza fa'alu dzalika harramallahu dima'ahum. Kalau mereka sudah mengamalkan demikian, dia sudah bersyahada, dia sudah sebagai seorang muslim, dia juga sholat, ya, maka haram bagi kita untuk menumpahkan darah mereka. Allah mengharamkan darah-darah mereka dan tidak boleh mereka untuk diperangi ketika mereka sudah melakukan hal tersebut. Asamu minni dima'ahum, mereka terjaga dariku dan dari darah-darah mereka. Di sini terdapat dalil ala tahrimi qitalil muslimin. Di sini terdapat dalil keharaman membunuh atau memerangi kaum muslimin. Haram hukumnya memerangi kaum muslimin, menyerang mereka. Haram. Li'annal muslima ma'sumud dam. Dikarenakan seorang muslim terjaga darah mereka. La yajuzu safku damihi bighairi haq. Tidak boleh menumpahkan darah mereka kecuali dengan cara yang hak. Tidak dibenarkan. Wal amwalu ma'sumatun kadzalik. Demikian juga harta-harta mereka dilindungi oleh Islam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu malu mri'in illa bitibin min nafsihi. Tidak halal harta seorang muslim, berapapun harta itu, ya, baik banyak ataupun sedikit, kecuali jika dia menyerahkan dengan kerelaan dirinya. Nah, kalau dikasih dengan ikhlas, dikasih dengan kerelaan, keridhaan, silakan, halal bagi dia. Tapi ketika harta itu dia dapatkan dalam keadaan dia tidak rela, dia tidak ridha, terpaksa mengeluarkannya, maka haram hukumnya. La yahillu malum ri'in illa bitibin min nafsih. Tidak halal harta seorang kecuali dengan kerelaan dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan safku dima, menumpahkan darah, ini adalah permasalahan yang penting. Kita tidak berbicara bagaimana menumpahkan darah antara seorang yang kafir dan seorang yang muslim. Tapi terkadang banyak seorang muslim bermudah-mudahan untuk menumpahkan darah saudaranya sesama muslim. Disebabkan karena hal yang sepele. Seorang ayah tega membunuh anaknya. Seorang tetangga tidak segan-segan menggorok leher tetangganya. Disebabkan karena permasalahan sepele. Seorang rela menumpahkan darah saudaranya yang dianggapnya sebagai orang-orang yang bisa menahan tujuannya. Barakallahu fikum. Diselesaikan dengan cara pertumpahan darah. Diserang, ya. Diserang, dihabisi, dilukai. Ini adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan menumpahan darah, ya. Seorang menodongkan senjata kepada saudaranya saja itu dilarang. Menodongkan senjata dengan mengancam itu adalah dilarang. Barakallahu fikum. Apalagi seorang menumpahkan darah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan harta. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah terkait dengan harta-harta saudara kita selama muslim. Jangan sampai kita bermudah-mudahan untuk mengambil harta saudara muslim ini. Nah, famalul muslim mithlu dami haram. Harta seorang muslim semisal dengan darahnya, haram untuk diambil, haram untuk ditumpahkan, haram untuk dirampas. Wa kadzalika irduhu haramun. Demikian juga kehormatannya haram untuk dijatuhkan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim rahimahullah dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya harta darah-darah kalian dan harta-harta kalian serta kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Nah, maka tidak boleh seorang merampas harta seorang muslim atau merampas harta orang kafir, tidak boleh. Nah, diambil harta itu dengan cara yang batil, baik dengan cara khianat, baik dengan cara menipu atau yang lainnya, haram. Nah, maka hendaknya bertakwa masing-masing kita terkait harta seorang muslim ini. Nah, illa bitibatin min nafsihi, kecuali atas kerelaan dirinya, ya. Illa idzam tana'a min ada'i haqqin 'alaihi, kecuali jika dia menahan sesuatu yang wajib bagi dia untuk dia lakukan, semisal apa? Az-zakah. Seorang yang berzakat. Nah, wajib bagi dia untuk mengeluarkannya. Jika dia tidak mau mengeluarkannya atau menahannya, wajib bagi penguasa muslim untuk merampas harta itu secara paksa. Nah, awid duyun allati alaihi, fa innahu yulzamu bi ada'il huquqi allati alaihi, atau hutang yang wajib bagi dia untuk membayarnya. Boleh bagi dia untuk mengambilnya karena itu haknya. Ya. Meminta pertolongan walil amr untuk mengambil haknya dari orang tersebut, boleh. Nah, walaupun ada yang terbaik, cara yang baik yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tapi tidak dilarang bagi seorang untuk mengambil haknya. Karena itu memang haknya. Nah, boleh, tapi yang mengambil adalah orang yang memang dia berwenang dalam hal ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Asamu minni dima'ahum wa amwalahum." Dia terjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, "Hadza fihi dalilun ala hurmati damil muslim wa malihi." Nah, dalam kalimat ini ada dalil keharaman darah seorang muslim dan haramnya harta mereka. Wa fihi dalilun ala annal qital fil Islam innama huwa li i'la'i kalimatillah. Dan ini sebagai dalil bahwa peperangan dalam Islam hanyalah untuk meninggikan kalimatullah, wa nashril Islam, dan menyebarkan Islam. Artinya dengan peperangan itu Islam semakin dikenal, Islam semakin jaya dan berwibawa, sehingga orang-orang berbondong-bondong untuk masuk ke dalam Islam disebabkan karena agama yang rahmah, Islam yang akan mendatangkan kedamaian di muka bumi. Hadza huwal gharadu minal jihad, dan ini adalah salah satu tujuan dari jihad itu sendiri. Nah, bukan peperangan dimaksudkan untuk isti'la 'alal mamalik aw akhdhal amwal, bukan dimaksudkan hanya untuk memperluas kekuasaan, nah, atau mengambil harta-harta rampasan dari orang-orang kafir, aw tarus 'alat nas, atau peperangan itu dilakukan agar ia menjadi pemimpin, ya, di hadapan manusia. Akan tetapi tujuan dari jihad sebagaimana yang ditegaskan tadi adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala di hadapan umat manusia. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fal qital fil Islam, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, maka peperangan di dalam agama Islam syuri'a li gharadin samin, disyariatkan untuk tujuan yang berharga, wa maqsidin nabilin, dan dengan tujuan yang mulia, wa rahmatin bil bashariyah, dan salah satu wujud kasih sayang untuk umat manusia. Ammal qitalu indal kuffari fa huwa li maslahati adh-dhalim wal ghasim faqat, adapun peperangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir hanyalah untuk kemaslahatan orang-orang yang zalim dan orang-orang yang lalim saja. Ya. Walihada jaa fil hadis, maka dari itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Nah, Allah Subhanahu wa taala terheran-heran. Allah Subhanahu wa taala merasa takjub dengan suatu kaum yang digiring masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ia terbelenggu, dalam keadaan ia terikat. Tapi dia masuk ke dalam jannah. Yakni yuqataluna wa yusaruna tsumma yadkhuluna fil islami wa yadkhuluna al jannah. Yakni orang kafir ini asalnya dia memerangi kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, lalu kemudian dia tertawan oleh kaum muslimin. Ya, dia tertahan oleh kaum muslimin, dijadikan tawanan perang, lalu kemudian dia masuk ke dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di sini, Allah terheran, Allah takjub dengan suatu kaum yang digiring masuk ke dalam jannah dalam keadaan dia terbelenggu masih. Ya. Naam. Dalla ala annal qital fil Islam li ghoradin nabil. Ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan peperangan di dalam Islam adalah untuk tujuan yang mulia. Ya. Untuk kemaslahatan umat manusia. Dan ini yang membedakan tujuan dari peperangan antara peperangan yang ditabuh oleh kaum muslimin dan peperangan yang ditabuh oleh orang-orang kafir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akhirnya mengetahui kemuliaan agama kita. Ya. Kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun dalam syariat Islam, baik yang kita sukai ataupun syariat yang mungkin tidak kita sukai, melainkan di dalamnya semuanya menjanjikan kebaikan untuk umat manusia. Terkadang seorang mungkin tidak suka mengeluarkan hartanya, tidak rela mengeluarkan hartanya, mungkin dia merasa bahwa harta ini adalah hasil dari upaya dia dan usaha dia siang dan malam. Kadang-kadang dia tidak suka untuk mengeluarkannya. Tapi karena memang ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, dia jalani syariat itu, ya, ikhlaskan karena Allah. Karena ketika seorang berupaya untuk menunaikan zakat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan bagi hartanya. Karena keberkahan harta itu tidak hanya sebatas nominal banyaknya kuantitas harta yang dia dapatkan. Tapi keberkahan harta itu ditinjau dari kemanfaatan harta itu. Mudah bagi dia untuk mengeluarkan di jalan Allah. Ya. Mudah bagi dia mendermakan hartanya jika memang harta itu bermanfaat untuk agamanya, bermanfaat untuk umat manusia. Barokah. Dengan sebab bar keberkahan itu, harta itu menjadi catatan atau simpanan yang akan dia petik nanti di akhirat kelak. Dia tidak akan kehilangan harta itu, seberapapun harta yang dia keluarkan untuk dia sedekahkan, untuk dia infakkan di jalan Allah, harta itu tidak akan hilang. Yang sebenarnya harta itu adalah dia membelanjakan harta itu untuk dirinya sendiri. Ya. Wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsihi. Kalau dia bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya itu, maka sesungguhnya dia bakhil terhadap dirinya. Ketika dia bakhil menahan hartanya, dia pada hakikatnya menahan harta itu untuk dirinya. Dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala begitu indah. Di sisi lain, dia mendapatkan manfaat untuk dirinya. Di samping itu juga, orang lain juga mendapatkan manfaat dari apa yang dia amalkan. Sehingga doa terucap dari orang-orang yang menerimanya. Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, yang maha adil, Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu rahmah. Nah, Rasulnya pun adalah Rasul yang rahmah, sehingga agamanya pun juga agama yang rahmah. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk kita menjadi hamba-hambanya yang memeluk agama Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan kita untuk istiqamah sampai ajal menjemput kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang bismillah ta'ala, dan kajian dari Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk Majelis Ta'lim As-Sunnah Banyuasin. Kita laksanakan setiap Jumat pekan yang kedua. Sekali lagi, untuk kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah ini kita adakan di setiap Jumat pekan yang kedua. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.